yang dia telah memberikan teladan yang sangat besar di dalam hidup. Maka jika kita ingin menjadi orang yang terbaik buat diri, pada diri beliau telah ada teladan. Di saat kita ingin menjadi terbaik di tengah-tengah keluarga, maka dia telah menjadi teladan yang terbaik buat kita. Di saat kita ingin menjadi orang yang terbaik di tengah teman-teman kita, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan teladan yang terbaik dalam hal itu. Begitu dalam semua hal dan kondisi, bahwa beliau telah menjadi panutan terbaik dalam hidup kita sebagai umatnya. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai umatnya yang taat kepadanya. Menjadikan sebagai umatnya yang siap untuk melaksanakan segala apa yang menjadi bimbingan dan arahannya. Itulah harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, terlebih khusus saudaraku ahlus sunnati wal jamaah yang ada di Aceh dan dimanapun berada, melalui majlis ini saya ingin mengajak terlebih dahulu sebelum menyampaikan tema yang telah disodorkan kepada saya, mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk mari kita memasang niat untuk melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup. Mari kita bersama-sama untuk memasang niat bisa meraih sesuatu yang sangat besar di dalam upaya-upaya besar yang kita lakukan itu. Saya mengajak diri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk berkarya besar di dalam hidup dalam hal yaitu ikut andil dalam berjuang terhadap dakwah sunnah wa dakwah salafiyah, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ikut andil dalam menebar dakwatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat besar di dalam hidup? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bila kalian menolong Allah Azza wa Jalla, niscaya Dia akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Inilah yang saya maksudkan untuk kita memasang niat ikut andil dalam usaha besar di dalam hidup yang telah disiapkan nilai besar oleh Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mau diberikan pertolongan oleh Allah? Siapa yang tidak mau untuk diberikan kekokohan di dalam hidup? Sungguh kita dalam kebutuhan yang sangat mendesak akan itu semuanya. Maka salah satu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, sodorkan dirimu, tampilkan dirimu, berkecimpunglah engkau dalam persoalan agama Allah Azza wa Jal, belalah dia, bantulah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerahkan apa yang engkau miliki, kemampuan yang engkau punyai untuk ikut andil membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin ay yansurullaha bil qiyami bidinihi wad da'wati ilayhi wa jihadi a'da'ih. Kata Syekh rahimahullah di dalam tafsirnya, ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap kaum mukminin agar mereka tampil membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bagaimana? Dengarkan ucapan As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Membela Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama bil qiyami bidini. Kita bangkit. Kita tampil. Kita siap untuk melakukan segala bimbingan-bimbingan agama di dalam hidup. Kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Kita praktikkan apa yang telah kita pelajari di dalam hidup tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimanapun, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, engkau mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, engkau menjaga kelurusan manhaj ini, engkau menjaga kesucian akidah, engkau mempraktikkan ibadat-ibadat di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, engkau berakhlak yang agung, engkau berperilaku yang mulia, maka itu adalah bagian dari pembelaan dan penjagaan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, siapapun bisa tampil, siapapun bisa melakukan, dan setiap kita tentu harus memiliki andil yang besar untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu ini, tampil dan bangkit untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari tuntunan agama, untuk mempraktikkan apa yang telah kita pelajari dari pengajaran-pengajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ikut andil di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad-da'wati ilaih. Mengajak, menyeru. Maka kita harus mengetahui bahwa tidak ada ajakan dan seruan yang paling menggigit hasilnya, yang paling tinggi dampak positifnya, daripada berdakwah dengan amalia kita, berdakwah dengan keistiqomahan kita, berdakwah dengan keikhlasan kita, berdakwah dengan kesabaran kita, berdakwah dengan taqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lurus dalam tawakalnya, lurus dalam kesabarannya, lurus dalam rasa takutnya, lurus dalam cintanya kepada Allah. Semuanya ini adalah dasar-dasar dakwah itu akan bernilai besar dalam hidup kita. Maka demikian juga termasuk di dalam pembelaan agama Allah Azza wa Jalla. Di saat tampil untuk melakukan jihad melawan musuh-musuh agama Allah, baik jihad dalam bentuk terjun di medan laga atau berjihad melawan ahlul bida'i wal ahwa'i, maka ini termasuk di dalam unsur pembelaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya niatan. Kita harus memasang niat yang tinggi untuk ikut andil. Karena akan disebutkan nilai besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nilai-nilai itu di masa sekarang ini sangat-sangat kita butuhkan. Sebagaimana sangat butuhnya generasi awal umat ini terhadap pertolongan Allah Azza wa Jalla dan kekokohan di dalam hidup. Al-Imam Sa'di rahimahullah setelah menyebutkan tentang bentuk pembelaan dari agama Allah Azza wa Jalla, wa ayyaqsidu bidzalika wajhallah, dia tidak melakukan itu semua, dia tidak berbuat itu semua, sekecil apapun yang dia amalkan dari tuntunan Nabi, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, apakah dia bersendiri melaksanakannya atau di tengah-tengah keramaian, maka dia buktikan, dia amalkan, dia praktikkan tuntunan agama. Tidak ada yang dia maukan, tidak ada yang dia cari, tidak ada yang dia inginkan kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kaitannya di saat dia terjun memikul amanat da'watu ilallah azza wa jal. Demikian kaitannya di saat dia berjihad dengan lisannya, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dengan tangannya, menulis bentuk atau dengan tangannya membantah ahlul bida'i wal ahwa. Jangan keluar dari tujuan-tujuan yang agung dan mulia. Yang kita melakukan semuanya itu bermaksud dan berkeinginan untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau terus melangsungkan, fa innahum idza fa'alu dzalik, kalaulah mereka itu telah melakukannya, para pejuang-pejuang, para pembela-pembela agama Allah, orang-orang yang menegakkan agama Allah, mengamalkan agama Allah, baik di rumahnya, di luar rumahnya, di masjid, atau di lingkungan pondok pesantren, atau dia berdakwah, atau dia membantah dari rumahnya dengan kata-kata dan kalimat, atau dengan tulisan-tulisannya, kalau dia sudah mengerjakan dan melakukan itu semata-mata mencari agama, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dengarkan apa yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasarahum wa thabbata aqdamahum, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menolong mereka, dan niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan kaki-kaki mereka. Bagaimana gambarannya ma'asyiral muslimin dan muslimat? Keutamaan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, yurwitu ala kulubihimus sabra wattuma'ninata wassabata wa yusabbiru ajsadahum ala dhalika wa yu'inahum ala a'daihim. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah menolong mereka, mengokohkan kaki-kaki mereka, yaitu dengan cara mengikat kesabaran dalam hati-hati mereka, ketenangan, ketenteraman, dan kekokohan. Allah Azza wa Jalla mematri kesabaran pada diri hati-hati mereka, menanamkan ketenangan dan ketenteraman pada jiwa-jiwa mereka. Allah Azza wa Jalla memberikan kekokohan dan menyabarkan jasad-jasad mereka dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, catatan yang sangat penting ma'asyiral muslimin dan muslimat, di saat kita melakukan itu semua, tidak ada yang kita lirik, tidak ada yang kita ingin gapai, tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang kita maukan, kecuali nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak intisari dari keikhlasan dalam perjuangan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa di saat kita ingin terjun ikut andil di dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka bentuk perjuangan kita kepada agama Allah, menjaga dan melindungi agama Allah, adalah semangatnya kita di dalam memperbaiki diri. Semangatnya kita di dalam mengetahui aib-aib diri kita. Semangatnya kita di dalam mengetahui penyakit-penyakit yang mungkin ada pada diri kita. Ini gambaran orang yang benar-benar bersemangat untuk memberikan penjagaan dan pembelaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terlihat semangat dirinya di dalam berbenah. Semangat dirinya di dalam memperbaiki segala kekurangan dan aib, mengobati segala penyakit yang ada pada dirinya rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Ini merupakan bentuk perjuangan, karena aib-aib yang kita bawa, segala macam bentuk penyakit yang kita miliki, akan bisa mengobrak-abrik keikhlasan kita, akan bisa mengobrak-abrik ketakwa tawakalnya kita, akan bisa menghancurkan, akan bisa merusak kesabaran kita, akan bisa merusak rasa takut kita di dalam memikul amanah da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jikalau engkau ingin terjun, jikalau engkau ingin ikut andil dalam upaya yang besar dan usaha yang besar ini, maka perlihatkan diri kita di dalam hidup. Dalam hal semangat untuk memperbaiki diri, mengenali aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, ini yang harus pertama kali kita lakukan. Dan yang terus-menerus kita lakukan di dalam hidup selama kita ingin berjuang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kendor. Jangan kendor untuk melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri. Karena kapan saja kendor dari melakukan perbaikan, mengobati penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, maka akan besar kemungkinan setan akan datang menyelinap pada diri kita. Akan datang menggoda diri kita. Akan datang membisikkan berbagai macam bentuk bisikan-bisikan. Sehingga tidak menutup kemungkinan dakwah itu akan kita korbankan untuk melindungi aib, melindungi kesalahan, melindungi kekurangan, melindungi penyakit-penyakit yang muncul di saat itu. Kalau kita tidak selalu melakukan koreksian barakallahu fikum. Bukankah kita telah menyadari bahwa kita hidup di dunia ini telah membawa segudang aib dan segudang kekurangan. Dan itu akan bisa muncul kapan saja. Dan itu akan bisa datang kapan saja dan dimanapun saja. Maka di saat kita bersemangat untuk mengenali aib-aib kita, bersemangat untuk mengenali penyakit-penyakit diri kita, bersemangat untuk melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap diri-diri kita, kita berharap Allahu Azza wa Jalla membantu dan menolong kita di saat kita ikut terjun memberikan pembelaan terhadap agamanya dengan amalan-amalan besar yang kita lakukan itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak dan mengingatkan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, terlebih khusus di Aceh, saya mengajak, ayo, mari kita bangkit, mari untuk kemudian kita melakukan perbaikan, pelurusan terhadap diri kita ini. Tentu, sebagaimana kita semangat untuk meluruskan amalan-amalan lahiriah kita, untuk terus sejalan dengan tuntunan-tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam, kita melakukan koreksian dengan ketat terhadap amalan itu, mungkin karena kita takut dilihat, takut ditahdir, takut ini, takut itu, mungkin. Namun di sana tidak ada yang mengenali Anda. Anda sedang beramal atau tidak kecuali Allah Azza wa Jalla, kemudian diri Anda. Itu yang harus benar-benar kita lakukan perbaikan dengan ketat. Apa yang kita maksudkan? Bahwa tidak ada teman yang bisa mengenali kalau kita ini sedang berjuang memperbaikinya. Tidak ada tetangga, teman kita, istri kita, anak kita, guru kita bahkan yang mengetahui kalau kita ini sedang berjuang untuk meluruskan amalan batiniyah. Amalan yang mana yang dimaksud? Tentu amalan-amalan besar terkait dengan batiniyah adalah pertama keikhlasan kita ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Tadi kita sempat menyinggung kalau keikhlasan itu merupakan intisari dari keberhasilan. Keberhasilan di dalam segala perkara. Tidak ada yang namanya perjalanan hidup kita di dunia ini yang kemudian suatu saat kosong lepas dari ujian-ujian. Baik ujian yang terkait dengan dunia kita atau ujian yang terkait dengan akhirat kita. Maka disinilah dia intisari kekuatan ini, yang kekuatan kita yang harus kita jaga dan lindungi, terus kita perbaiki, yaitu keikhlasan kita di dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan agama, keikhlasan kita di dalam mendakwahkannya, keikhlasan kita di dalam mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam, keikhlasan kita di dalam mengikuti kebenaran. Maka bagaimanapun besarnya ujian dan cobaan apabila kita hadapi dengan keikhlasan untuk mengikuti tuntunan-tuntunan agama, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan kita. Demikian juga kaitannya di saat kita ingin berkarya buat diri kita sendiri di dalam agama Allah. Demikian juga di saat kita ingin berkarya buat saudara-saudari kita, buat ahlus sunnati wal jamaah. Inti sari ini yang harus kita terus lakukan perbaikan. Keikhlasan kita ma'asyiral muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, perjuangan agama Allah Azza wa Jalla di samping membutuhkan keikhlasan, maka membutuhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berupaya dengan kemampuan sebagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Namun hasil dan nilainya hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menutup suatu saat dan suatu ketika, orang yang mungkin paling dekat dengan engkau, orang yang mungkin banyak berkiprah atau engkau berbuat baik terhadapnya, tidak menutup kemungkinan suatu saat dan suatu ketika dia akan menjadi musuh engkau. Dia yang akan membenci engkau. Dia yang akan menendang engkau. Dia yang akan mencela engkau. Dia yang akan mencabik-cabik aib engkau atau membongkar aib engkau. Ingat, engkau hanya sekedar budak, tidak lebih, di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Hasilnya bukan di tangan engkau, namun ada di tangan Nabi, ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita menguatkan keikhlasan kita, maka tidak pernah kita akan melirik apa yang ada di tangan manusia. Kita tidak pernah melirik apa yang ada di tangan manusia. Pujian akan bisa berbahaya, namun keikhlasan kita kepada Allah yang akan bisa menolong. Celaan tidak akan membahayakan kita selama kita terus menata keikhlasan kita. Demikian juga kaitannya dengan tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, nilai dan hasilnya, karena kita dituntut hanya berbuat. Demikian juga perjuangan dan pengorbanan yang kita berikan terhadap agama Allah membutuhkan rasa takut yang tinggi kepadanya, untuk kita tidak bermain-main. Untuk kita tidak bermain-main, yang kita maksudkan bermain adalah kita menutupi kepentingan-kepentingan diri kita dengan atas nama dakwatullah Subhanahu wa Ta'ala. Menutupi aib-aib kita untuk tidak mau diketahui oleh siapapun. Kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, kita tutupi atas nama dakwatu ilallah. Jangan sampai maka kita yang ikut atau yang berusaha ikut andil di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berhias dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan kesabaran, demikian juga dengan harapan. Semuanya adalah amalan-amalan jiwa yang harus kita utamakan dalam memperbaikinya di saat kita ingin menolong, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Ahlus Sunnati wal Jamaah di negeri Aceh atau dimanapun saja, bahwa perjuangan membela agama Allah dengan semangatnya kita melakukan perbaikan terhadap diri-diri kita, mengenali aib-aib kita, mengenali kekurangan-kekurangan kita, mengenali diri-diri kita dan penyakit-penyakit yang ada padanya. Lalu setelah itu, dengan apa yang kita ketahui dari ilmu agama, kita memperbaikinya. Kita menutupi aib-aibnya. Kita mengobati penyakit-penyakitnya. Kita menambal kekurangan-kekurangan. Maka di saat kita melakukan hal itu, itu adalah bagian besar dari pembelaan dan penjagaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita lakukan hal itu karena mengharapkan ridhanya Allah Azza wa Jalla, mengharapkan nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lakukan itu semua, melakukan perbaikan terhadap diri kita, di rumah kita bersama anak-anak kita, mengobati penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, bersama anak kita, istri kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, maka itu merupakan perjuangan besar terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Karena agama Allah ini butuh orang-orang yang ikhlas. Karena agama Allah Azza wa Jalla ini butuh terhadap generasi yang kuat dan tangguh. Kuat kesabarannya, tawakal dia, kuat keikhlasannya, kuat harapannya. Ini yang dibutuhkan oleh dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah. Dan dari majlis ini saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk melakukan pembenahan ke dalam diri kita sendiri. Maka di saat kita sudah berupaya demikian, maka kita sudah tampil untuk memberikan penjagaan dan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Kita amalkan tuntunan agama lahiriah kita dan batiniah kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, seperti yang saya katakan di depan ini sebagai mukaddimah, mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Setelahnya, saya mengajak untuk menyinggung sedikit tema yang telah disampaikan terkait dengan ketika air mata mampu melembutkan jiwa. Tentu tema ini sangat-sangat indah, berbicara tentang sebuah sebab dan akibat. Cucuran air mata itu merupakan sebuah akibat di saat kita berupaya untuk melakukan pembersihan jiwa. Maka sedikit tidaknya ada dua hal yang bisa kita angkat melalui tema yang telah disodorkan, yaitu menangis dan keutamaannya, dan yang kedua adalah kondisi jiwa yang membuahkan tangisan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla menyinggung di dalam sebuah firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 109, yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersungkur dan jatuh, dan mereka menangis, dan tiadalah menambah, wa yazid, dan menambah kekhusyuan pada diri-diri mereka. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa mereka yang tersungkur jatuh kemudian menangis dan bertambah keusyuan mereka karena tunduknya mereka kepada Allah Azza wa Jalla, karena kebenaran iman mereka, kejujuran mereka terhadap kitabuhu, kitab Allah dan Rasulnya, sikap kejujuran mereka dalam mengimani kitab Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menambah mereka keimanan dan kepasrahan diri kepada Allah. Ayat ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa tangisan itu adalah sebuah nilai. Tangisan itu adalah buah yang dipetik. Cucuran air mata itu karena sebuah hasil yang diperoleh di saat keimanan kepada Allah kuat, di saat ketundukan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, di saat kepasrahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain menjelaskan, وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, kalian mentertawakan di saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan kalian tidak mau menangis. Ay, kata Imam As-Si'di rahimahullah di dalam tafsirnya, di saat kalian mendengar ayat-ayat Allah, kalian tertawa. Kalian mencela dan kalian menghina. Padahal sepantasnya ayat-ayat Al-Quran itu anta ta'assara minhun nufus wa talina lahul qulub wa tabkiya lahul uyun sima'an li amri wa nahyi wa isgha'an li wa'dihi wa wa'idihi waltifatan li akhbarihi alhasanati as-sadiqah. Kata beliau, semestinya Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk jiwa berpengaruh dengannya, hati-hati ini lembut, kemudian mata bercucuran airnya, ini semestinya yang terjadi. Namun mereka mencela, mereka tertawa, mereka menghinakan. Semuanya itu rahimani wa rahimakumullah, karena mendengar perintah Allah, karena mendengar larangan Allah, karena mendengar janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena menoleh terhadap berita-berita yang baik dan jujur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan ya ibadallah termasuk dari hasil dan nilai di saat mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya perintah Allah Azza wa Jal, di dalamnya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan mereka menangis. Itu semestinya ya ibadallah. Maka dari sini kita mengetahui dan menyadari bahwa ternyata cucuran air mata itu merupakan sebuah hasil dan nilai. Kita akan sebutkan insyaallah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, menangis tentu sangat banyak penyebabnya. Menangis tentu sangat banyak penyebabnya. Dan tentu tidak mungkin kita akan bisa merangkum semuanya dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Namun apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, maka kita tidak akan meninggalkan seluruhnya. Ada beberapa hal dari bentuk tangisan yang itu merupakan buah dari kesucian jiwa seseorang. Di antara adalah menangis karena itu merupakan bentuk kasih sayang. Mungkin karena berpisah dengan yang dicintai atau yang disayangi. Apakah berpisah karena pergi atau safar? Atau mungkin berpisah untuk selama-lamanya, ditinggal meninggal, lalu bercucuran air mata untuk menyambut perpisahan itu? Seorang sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma telah bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatih. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa telah dibawa di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam cucu beliau yang sudah meninggal dunia, wa huwa fil mauti, dan dia dalam kematian, ai sudah meninggal dunia. Fa fadat 'aina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menangis saat bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini wahai Rasul Allah?" Faqala Rasulullah menjawab, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi 'ibadihi. Innama yarhamullahu min 'ibadihi ar-ruhama." Rasulullah memberikan jawaban di saat ada kenyataan beliau menangis. Cucu beliau dibawa dalam kondisi meninggal dunia di hadapan beliau. Beliau menangis. Maka hal itu mengundang tanda tanya, ada apa? Apa ini ya Rasulullah? Lalu Rasul alaihi salatu wasallam memberikan jawaban yang bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi diri kita, bahwa ini merupakan sebuah bentuk kasih sayang. Tangisan ini merupakan bentuk kasih sayang yang Allah Azza wa Jalla jadikan kasih sayang itu di hati-hati hambanya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Tetesan air mata keluar di saat kemudian berpisah dengan yang disayangi. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita bahwa Rasul alaihi salatu wassalam ada Sa'da ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah, Nabi alaihi salatu wassalam menjenguk Sa'ad bin Ubadah dalam sakitnya beliau. Bersama Rasul alaihi salatu wassalam Abdurrahman bin Auf. Bersama Nabi alaihi salatu wassalam Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bersama Rasul alaihi salatu wassalam di saat itu adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam baka, beliau menangis. Beliau menangis. Maka di saat kaum yang hadir menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam menangis, bakau, mereka juga menangis. Subhanallah. Menangis barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam melihat dengan kesedihan yang sangat terhadap Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, ala tasma'u, tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa dengan air mata keluar dan tidak menyiksa dengan hati yang bersedih. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengazab dengan ini. Au yarham akum rahmati. Nabi mengisyaratkan kepada lisan beliau, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Tangisan itu bisa disebabkan karena buah dari kasih sayang. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, tangisan itu akan bisa disebabkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan itu bisa karena ingin cepat segera bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kemudian air susu kembali kepada tempatnya. وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمْ, dan tidak akan berkumpul, yaitu debu di jalan Allah dengan asap neraka Jahannam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan melalui riwayat ini bahwa orang yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, rajulun dzakarallaha qalian fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah azza wa jalla di waktu sunyi dan sepi lalu meneteskan air mata, menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita menyadari, ma'asyiral muslimin, bahwa ternyata tetesan air mata itu merupakan sebuah nilai dan natijah hasil disebabkan karena takut kepada Allah azza wa jalla. Dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla itu merupakan sebuah nilai dan natijah, sebuah hasil dan buah disebabkan karena ilmu yang kita pelajari dan yang telah kita amalkan. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang kemudian dengannya bercucuran air mata di saat disentuh dengan wejangan-wejangan, dengan nasihat-nasihat, dengan arahan-arahan, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itu merupakan bukti inti dan buah dari ilmu yang berberkah. Dari ilmu yang berberkah. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menukilkan ucapan sebagian ulama ussalaf bahwa ilmu itu laisa bikathratir riwayah, bukan karena engkau banyak meriwayatkan, banyak koleksi ilmu, bisa ini bisa itu, menghafal ini menghafal itu, memilih maktabah yang luas padanya kitab-kitab yang berharga. Ternyata ilmu itu adalah al-khasyatu, yang mendatangkan dan membuahkan rasa takut kepada Allah. Maka di saat ilmu membuahkan rasa takut kepada Allah, maka disitulah gampang dan mudah air mata itu menetes. Barakallahu fikum. Mari kita berteladan mengambil beberapa contoh untuk kita bisa teladani di dalam hidup, bahwa ternyata tangisan itu merupakan nilai dan hasil dari sebuah pendidikan yang kita lakukan terhadap kolb, terhadap jiwa kita, terhadap hati kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul, kata beliau radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, Iqra alayyal Qur'an, bacakan atasku Al-Qur'an. Aku, kata Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, ya Rasulullah, aku akan membacakan kepadamu atasmu sementara atasmu diturunkan. Qala, Rasulullah memberikan jawaban, sesungguhnya aku senang mendengarnya dari selainku. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, faqara'tu 'alaihi surat An-Nisa. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku membacakan atas beliau surat An-Nisa, hatta jitu ila hadhil ayah, sehingga di saat aku sampai ke ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ketika saya sampai ke ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana jika kami datang pada setiap umat itu membawa syahid dengan seorang bersaksi, dan kami bawa engkau atas mereka sebagai saksi. Ketika sampai ayat ini, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, hasbukal an, cukup engkau sekarang, cukup, cukup. Faltafattu ilaih, lalu aku menoleh kepadanya, ternyata beliau sedang menangis. Allahu Akbar. Teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa tangisan itu merupakan buah rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Contoh yang lain, Abu Bakar, Umar, di dalamnya seorang wanita Ummu Aiman. Hal ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhuma, setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, kata Anas radhiyallahu taala anhu, intalik bina illa Ummi Aiman radhiyallahu anhuma nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Umar, ayo berangkat bersama kami ke Ummu Aiman. kita menjenguk dia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjenguknya. Falamma tahayna ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki. Maka di saat kami sampai kepada Ummu Aiman, Ummu Aiman menangis. Keduanya, Abu Bakar dan Umar, berkata kepada Ummu Aiman, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ama ta'lamin anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah anda tidak tahu? Apakah anda tidak mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik buat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jadi keduanya menyangka dan mengira bahwa tangisan Ummu Aiman itu karena ditinggal oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mencoba untuk menghibur, keduanya mencoba menghibur Ummu Aiman dengan pertanyaan, tidakkah engkau mengetahui bahwa apa yang didapatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di sisi Allah itu lebih baik? Qalat, wanita itu memberikan jawaban, inni la abki anni la a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Aiman, saya menangis. Bukankah saya tidak menangis? Bukan karena tidak tahu bahwa apa yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah itu lebih baik. Bukan. Aku menangis bukan karena itu. Walakinni abki, akan tetapi aku menangis, annal wahya qadin qata'a minas sama'i. Yang menjadikan aku menangis, kata Ummu Aiman, karena wahyu sudah tidak lagi turun dari langit. Sudah putus. Sudah berhenti wahyu itu turun. Ternyata ucapan Ummu Aiman ini, fahayyajat huma alal buka. Ternyata jawaban Ummu Aiman ini merangsang, memancing, menggerakkan kedua sahabat mulia itu untuk kemudian menangis. Bahwa aku menangis bukan karena aku tidak tahu apa yang diperoleh oleh Rasul di sisi Allah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Namun yang mengundang aku menangis karena meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu terhenti dari langit. Putus. Ucapan Ummu Aiman ini merangsang, membangkitkan, menggerakkan keduanya untuk menangis. Maka keduanya kemudian menangis bersama Ummu Aiman. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ternyata tangisan itu merupakan hasil dan buah dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tangisan itu merupakan hasil dari pengelolaan diri kita terhadap diri kita dengan bimbingan-bimbingan ilmu agama. Contoh yang lain, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari putranya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari bapaknya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau utiya bi ta'amin, beliau dibawakan makanan karena sedang berpuasa. Ibrahim bercerita tentang sang bapak, lalu sang bapak mengatakan, sungguh telah terbunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia lebih baik dariku. Kata Abdurrahman ibn Auf, ternyata tidak dijumpai dan ditemukan kain yang membungkus seluruh tubuhnya menjadi kafan. tidak ada yang dijumpai kecuali burdah selendang. Kata Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, kalau ditutup kepalanya, kedua kakinya nampak. Kalau ditutup kedua kakinya, maka nampak kepalanya. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, mengenang sebuah peristiwa yang menimpa Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tidak ada bersama beliau kecuali selendang. Bila ditutup kedua kakinya, kepalanya kelihatan. Begitu sebaliknya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Thumma busita lana minad dunya ma busit." Lalu kemudian dihamparkan buat kita dunia ini sebagaimana dihamparkan, atau diberikan kepada kita dunia ini apa yang telah diberikan. Sungguh aku khawatir kalau ini adalah kebaikan-kebaikan kita yang sudah disegerakan. Aku takut dan khawatir hasil atau kebaikan-kebaikan itu ujilat lana, telah disegerakan oleh Allah Azza wa Jal. Thumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Abdurrahman bin Auf menangis lalu kemudian meninggalkan makanan itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para sahabat Nabi juga demikian. Sahabat-sahabatnya yang lain juga demikian. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam dalam kisah cerita Anas, Rasulullah berkhutbah sebuah khutbah yang kami tidak pernah mendengar sepertinya. Di dalam khutbah itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menutup wajah-wajah mereka dan mereka menangis terisak-isak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian generasi pertama umat ini. Dari kisah-kisah ini, banyak pelajaran yang sangat berharga bagi kita rahimani wa rahimakumullah. Banyak pelajaran yang berharga dari kisah-kisah tersebut. Bahkan kita menemukan sebuah intisari yang harus kita ketahui, yaitu menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah hasil, sebuah nilai yang dipetik barakallahu fikum dari hasil dan keberhasilan kita untuk mengelola, memperbaiki dan meluruskan jiwa kita, meluruskan kalbu kita, hati kita dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mematerinya dengan nur wahyu, dengan cahaya wahyu, mendidiknya dengan pendidikan-pendidikan nabawiyah, membersihkannya, meluruskannya, melindunginya dengan ilmu-ilmu agama. Siapapun dari kita yang menginginkan gampang untuk menangis, gampang untuk tersentuh dengan wejangan-wejangan, maka carilah ilmu, lalu wujudkan ilmu itu berberkah di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tidak akan mungkin melakukan upaya pembersihan jiwa, kita tidak pernah mungkin akan mampu untuk kemudian menjadikan mata ini gampang menangis kalau kita tidak mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu agama. Dengan ilmu meluruskan manhaj kita, meluruskan akidah kita, meluruskan ibadat kita, membenarkan akhlak dan adab kita, kita tidak pernah akan mungkin masuk dalam terbaik orang yang menangis sebagai wujud kelembutan jiwa yang kita miliki. Ternyata itu semuanya adalah barokah dari ilmu agama. Tidak akan masuk dalam mata yang sedalam barisan orang yang tidak akan disiksa karena menangis kalau tangisan itu, barakallahu fikum, keluar dari orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, penyimpangan-penyimpangan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa tangisan dari itu semua merupakan talbis iblis, upaya iblis untuk mengecohkan orang-orang yang beriman. Kelembutan hati dan jiwa, gampang dan mudah menangis, sekali lagi, bahwa itu merupakan hasil pengelolaan ilmu yang lurus dan benar, membenarkan manhaj kita, meluruskan manhaj kita, mensucikan akidah keyakinan kita, kemudian ibadah-ibadah kita, meluruskan akhlak dan adab kita, itu dengan ilmu wahyu, ilmu kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi, dalam pembahasan sekali lagi yang singkat ini sebagai bentuk nasihat tentunya buat diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, bahwa tetesan air mata yang keluar dari seorang muslim dan seorang muslimah sunniyah salafiyah, maka itu merupakan buah dari rasa takut dia kepada Allah, buah dan hasil dari upaya dia melakukan pembersihan terhadap hati dan kalbunya, yaitu dengan ilmu agama, bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah. Dengannya kita bisa meluruskan diri kita di dalam hidup, meluruskan lahiriah kita dan meluruskan batiniah kita, agar terus berada di dalam koridor agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mudah meluruskan amalan-amalan besar di dalam batin, keikhlasan, tawakal kita, kekhusyuan kita, kesabaran kita, cintanya kita, rasa takutnya kita, harapan kita, dan selainnya dari amalan-amalan besar. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita, karena amalan-amalan besar di dalam kalbu itu yang akan menjadi penentu terhadap amalan-amalan lahiriah kita. Kalau kita selalu menjaganya, memperhatikannya, melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri, insyaallah, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan menghiasi amalan-amalan lahiriah kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita semuanya di dalam kondisi seperti yang kita rasakan bersama, diturunkannya wabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa untuk kemudian tatap muka, namun kita bisa saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa melalui media sosial ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan kepada saya dan segenap saudaraku ahlu sunnati wal jamaah di kota Aceh atau di sekitarnya, atau siapapun yang mendengar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dalam memikul amanat besar, yaitu dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan datang dari diri dan syaitan. Kebenaran itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.